Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya untuk kita bermajlis ilmu, mendalami dan bertafakuh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ilmu yakni ilmu agama merupakan perkara yang sangat mendasar, merupakan perkara yang pokok di dalam agama ini. Karena sesungguhnya ketika kita mendatangi dunia ini, kita dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dan kalian tidak mengetahui suatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita beribadah, mengikhlaskan peribadahan, mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti dan tentu seseorang tidak bisa untuk dia beribadah kepada Allah, untuk dia mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah, kalau dia tanpa berilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah karena dosa-dosamu. Nama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berilmu, untuk kita belajar bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ketika Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pertolongan kepada seseorang untuk bertolabul ilmi, untuk mempelajari agama Allah, mendalami agama Allah, dan mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ia mendapatkan karunia yang besar. Mendapatkan karunia yang besar karena dengan karunia thalabul ilmi ini, teman-teman yang lainnya biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, berupa kemudahan dalam beribadah kepada Allah, kemudahan untuk menempuh jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu padanya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga sungguh ketika seseorang mendapatkan karunia, diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bertolabul ilmi, sungguh ini merupakan karunia yang besar. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sabdanya, di dalam sabda nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dengannya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dengannya, Allah fahamkan dalam perkara agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita akan baca hadis yang ke-60 dalam kitab ini. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, wa mal hadithu fal awal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. Adapun hadis yang menjelaskan muraqabah, hadis yang berkaitan dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memperhatikan hukum-hukum Allah ta'ala. Hadis yang pertama dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas bepergian, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Sehingga laki-laki tersebut datang duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang tersebut menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta. Wajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut, al-Islamu, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, engkau melaksanakan sholat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, engkau berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Berkata laki-laki ini, engkau telah benar. Berkata perawi, maka kami pun merasa heran kepada orang ini. Dia bertanya dan dia yang membenarkan. Ya, biasanya orang bertanya kan tidak tahu. Tapi ini bertanya tapi sepertinya mengetes. Ya, setelah dijawab dia mengatakan engkau benar. Ya, Kemudian laki-laki ini berkata lagi, "Qala fakhbirni anil iman." Maka kabarkan kepadaku tentang al-iman. Kabarkan kepadaku tentang al-iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata menjawab pertanyaan orang ini, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baiknya dan yang jeleknya. Laki-laki ini mengatakan engkau benar. Ya, lagi-lagi orang ini membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bertanya dan dia yang membenarkan. Jadi beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baiknya dan yang jeleknya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, qala fakhbirni anil ihsan. Maka kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata menjawab menjelaskan pertanyaan orang ini, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. maka jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fahbirni anis sa'ati. Orang ini kemudian bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Pada pertanyaan tentang al-iman dan ada rukun iman yang ke-5 yaitu hari akhir. Ya, hari akhir, hari kiamat. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas-sa'il. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat tersebut lebih tahu dari orang yang bertanya. Tidaklah yang ditanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu laki-laki ini. Yani maknanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, hari kiamat merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Akan tetapi kapan terjadinya itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan akan terjadi hari kiamat hari ini tanggal sekian tahun sekian, ini adalah dusta. Sudah bisa dipastikan kedustaannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Malaikat Jibril yang disebutkan dalam hadis ini juga tidak tahu. Ya. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, maka yang lainnya lebih pantas untuk tidak tahu. 6. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan ya, akan terjadi hari kiamat hari ini hari itu, ya, tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, sudah bisa dipastikan kedustaannya. Ya, na'am. Qala fa akhbirni anil amaratiha. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wantarul hufatal urata al-alata ri'a syai yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini, antal didal amata robbataha, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda dekatnya kiamat, ya, yaitu budak akan melahirkan tuannya. Budak, ya, akan melahirkan tuannya. Yang kedua, engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, pakaiannya compang-camping, fakir, mengembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam bangunan, berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam pembangunan. Tsumma intolik, tsumma intolako, falabitu malian. Kemudian orang ini pergi. Kata perawi, maka aku tinggal beberapa saat. Tinggal beberapa saat lamanya. Dalam. Setelah berlalu waktu sekian lama, qala atsumma qala ya Umar, atari man sa'il? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya tentang al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, dan tentang hari kiamat? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini jawaban seseorang ketika ditanya dan tidak mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, maka mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan bahwasanya sesungguhnya yang tadi bertanya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia datang kepada kalian mengajari kalian tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Enam. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, dan tentang hari kiamat. Ini dalam rangka mengajari para sahabat, mengajari kaum muslimin. Ya, naam. Baik. Jadi yang dikatakan al-Islam yaitu yang tercakup dalam rukun Islam tadi. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang jeleknya. Nah, kemudian al-ihsan inilah muraqabah. Nah, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, berbuat baik di dalam beribadah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Nah, inilah ibadahnya orang yang, nah, ibadah orang yang takut. Ya, ya, ini benar-benar di dalam ibadahnya tersebut. Dan jika engkau tidak melihatnya, dan Allah tidak bisa dilihat di dunia, ya, tidak mungkin dilihat di dunia. Nah, maka ketahuilah, imanilah, yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah ikhlas ataukah tidak ikhlas, sungguh-sungguh ataukah asal-asalan, nah, ingin mengharapkan ganjaran dari Allah atau ingin mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya, nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan tentang hari kiamat. Ya, hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan bumi, langit dan seisinya. Ya. Kemudian kalau semua sudah hancur binasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali manusia, membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka, nah, untuk dibalas, dihisab amalan-amalannya, dibalas amalan-amalannya. Ya, nah. Untuk inilah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia beribadah kepada Allah. Memerintahkan manusia mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk meninggalkan kesyirikan. Yani untuk nanti manusia akan menerima balasan. Akan mengalami balasan. Ataupun akibat daripada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dikerjakannya di kehidupan dunia ini. Nanti akan dibalas. Dia demikian. Ya, nah. Ya, seandainya tidak ada pembalasan terhadap amalan-amalan manusia di hari kiamat nanti. Nah, seandainya tidak ada pembalasan terhadap amalan-amalan manusia di yaumil kiamah nanti, maka sungguh tidak ada baiknya. Maka sungguh sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghukum orang-orang yang menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan sia-sia. Nah, tidak ada faedahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari kesia-siaan tersebut. Ya, nah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang wajib atas kita adalah kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam melakukan ketaatan, mengerjakan amalan-amalan soleh. Kita harus bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barang siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yani sesuai dengan tuntunan, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan ganjarannya berupa kebaikan pula. Dan sebaliknya, jika dalam seseorang mengerjakan amalan soleh atau suatu ibadah, akan tetapi jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jauh daripada mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nah, maka bukan kebaikan yang akan dia dapatkan nanti di yaumil kiamah, akan tetapi kejelekan. Naam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sangat kecil sekali, dia mengerjakan kebaikan yang sangat kecil sekali, enam yang sedikit sekali, maka dia akan melihatnya, dia akan merasakan balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejelekan walaupun sedikit sekali, walaupun kejelekan yang sangat kecil sekali, dia pun akan merasakan balasannya. Nah, qala syekh rahimahullah ta'ala, qauluhu bainama hadhihi dhuruf, hadhihi dhurfu tadullu ala al-mufaja'ah, walihada ta'ti ba'daha idh al-mufidah al-mufaja'ah. Perkataan perawi bainama ya, ini adalah dhurf, ya, menunjukkan nam tiba-tiba. Menunjukkan tiba-tiba, ya, sesuatu yang tiba-tiba. Oleh karenanya datang setelahnya id, bainama nam nahnu julusun id inda Rasulillah SAW data jaumin id tola'a. Datang setelahnya kata id. Yang id ini juga memberikan faidah nam sesuatu yang tiba-tiba. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yajlisuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam katsiran. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka banyak duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sering duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka meminta petunjuk, fatwa, keterangan, dan mendengarkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang agama ini. Ya, naam. Jadi duduk-duduk bukan ya, ngobrol ataupun cerita ya, kesana kemari. Enam, ya, yang tidak berfaedah lagi. Tapi enam dalam rangka bertolabul ilmi. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghib an ashabihi au ahlihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak absen, tidak pernah menghilang. Nah, tidak pernah jauh dari para sahabatnya atau keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mungkin di rumah dengan keluarganya ya, atau mungkin di tengah-tengah para sahabatnya. Ya, nah. Imma fil baiti fi syu'uni baitihi salawatullahi wasalamu alaihi yahlibu asyata wa yarqa'u atsaub wa yakhsufu an-na'al. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mungkin berada di rumah. Nah, berada di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ya, seperti memerah susu. Nah, menjahit pakaian yang sobek, menjahit sandal yang putus, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, perkara yang bisa dikerjakan, maka dikerjakan. Nah, ini Rasulullah SAW sebagai contoh bagi kita. Nah, tidak semua pekerjaan di rumah diserahkan, ditumpahkan kepada istri. Nah, tidak. Nah, tapi Rasulullah SAW, nah, kadang mengerjakan, ya, pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti tadi, menjahit pakaian yang sobek, nah, memerah susu, nah, membetulkan sendal yang putus, ya, atau yang sobek, dan yang lain-lain. Ya, nah, ya. Maka sebaik-baik petunjuklah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terkadang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, uswah contoh yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, 6, mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya. Ini banyak ditinggalkan oleh para suami. Banyak ditinggal oleh para suami. Ya, karena mereka merasa sudah bekerja capek di luar rumah mencari penghidupan, mencari uang. Nah, maka semua pekerjaan rumah diserahkan kepada istrinya. Ya, mulai daripada mencuci pakaian, memasak, nah, mengurusi anak-anaknya, mengantarkan anaknya ke sekolah, nah, mengantarkan anaknya yang sakit ke rumah sakit. Nah, mendidik, mengajari anak-anaknya dan seterusnya. Ya, suami pergi pagi, pulang sore. Nah, saya sudah capek cari duit, cari nafkah untuk kalian. Jadi jangan ganggu saya mau istirahat. Ya. Nah, maka sungguh yang demikian jauh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jauh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini kepada para suami. Allah perintahkan hal ini kepada para suami untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu dengan adibuhum wa alimuhum. Didiklah dan ajarilah mereka. Nah, lakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan dan perintahkan mereka dengan yang demikian. Maka Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Nah, jadi mendidik, mengarahkan, nah, membimbing keluarga dan anak-anak itu merupakan kewajiban suami. Merupakan kewajiban suami. Nah, jadi suami, kewajiban suami itu bukan semata-mata mencari nafkah, mencari duit, ya, bekerja di luar rumah, pergi pagi pulang sore, ya, dan kemudian istirahat tidur, nah, atau kemudian kalau malam cerita, ya, begadang tidur, kemudian besok pagi bangun lagi pergi ke tempat kerja, pulang sore. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan rumah, nah, diserahkan semuanya pada istri. Nah, tidaklah demikian contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dengannya didapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon dan berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.